Maka engkaulah pahlawan derita kami, engkaulah penolong kerja keras kami, engkaulah juragan nafkah kami, engkaulah penyembuh sakit kami, engkaulah pencahaya rabun mata kami, engkaulah penemu muatan kalbu kami, engkaulah ya Allah kekasih nurani. Engkaulah tuan rumah penampung sunyi hati kami. Engkaulah penghibur sengsara perasaan kami. Engkaulah maha guru kami. Engkaulah maha panglima kami. Engkau tahu pedang kami dirampas, maka jadikanlah kami pedang. لأنهم خذلوني فكن يا عزيز عزيز عزيز يا عزيز فكن يا عزيز ناصري فكن يا عزيز ناصري فكن يا عزيز ناصري لأنهم مبغضوني فكن يا ودود فكن يا ودود فكن يا ودود حبيب حبيب Karena mereka mencelakakanku, karena mereka mencurangiku, ya Allah, maka engkaulah penolongku, maka engkaulah penghibur hati. Li'annahum khadaluni, li'annahum khadaluni, li'annahum khadaluni.